Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ أيها الطلبة حفظكم الله نعم سنكمل درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله نعم ونحن في باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه لا باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة نعم ليس كذلك بلى طيب kita masih dalam bab ini bab الغسل والوضوء fil mikhdab wal qadah wal khashab wal hijarah ya. Hadis sudah kita baca satu hadis ya kemarin dulu. Hadis berikutnya, hadis kedua dalam bab ini. الحديث الثاني من هذا الباب قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء هو ابن قريب محمد بن العلاء ابن قريب الهمداني Al-Hamdani Abu Quraib Al-Kufi Thiqatun Hafiz Akhraja lahu Ashabul Kutub As-Sitta yeah. Muhammad Ibn Al-Ala Ibn Quraib Al-Hamdani Abu Quraib Al-Kufi Thiqatun Hafiz أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد ابن أسامة. حماد ابن سلمة. حماد بن سلمة الكوفي ثقة ثبت Rubbama dallas akhraja lahu ashabul kutub as-sittah Rubama dallas artinya terkadang ya melakukan tadlis. Tapi kalau jarang-jarang seperti ini masih haditsnya masih disesuaikan walaupun dengan an-anah ya. Nah, antum nanti belajar mudallisin tentang bab tadlis. Tadlis itu ada beberapa tingkatan nanti ya. Ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga. Ya. Tingkatan pertama dan kedua itu tadlis masih sedikit ya. Seperti ini masih seperti seolah-olah tidak mudallis. Maksudnya hadisnya tetap diperlakukan seperti biasa walaupun dengan an ya, seperti ini an Buraid masih bisa diterima ya. Tapi nanti kalau sudah tadlisnya tingkatan ketiga yaitu sering melakukan tadlis, dia meriwayatkan dengan an sudah enggak diterima ya. Di sini misalnya haddatsana Abu Samah an Buraid. Kalau misalnya Abu Samah ini tingkatan tadlisnya sudah level 3 martabah tsalitsah, dia sudah enggak diterima hadisnya ketika meriwayatkan dengan an ya. Namanya shighah an-anah. Sudah enggak diterima. Harus dengan haddatsana atau akhbarana atau sami'na ya, dan semacam itu yang tasrih bistama', betul-betul menegaskan dia mendengar dari syekhnya ya. Dan untuk mengetahui maratibut tadlis, kitab yang paling masyhur dan lengkap adalah kitab siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, berjudul Ta'rifu Ahli Taqdis Bima'rifati Al-Mawsufina Bittadlis ya. Ini dalam bab ini penting. Jadi kitab tentang mudallisin banyak. Ada karya As-Sibt Al-Ajami ini, kemudian Al-Ala'i ya. Termasuk yang paling penting yang karya Ibnu Hajar. Jadi kita misalnya mau beli buku, paling tidaknya satu kitab dalam satu masalah. Karena masing-masing masalah dalam ilmu hadis itu ada kitabnya sendiri-sendiri ya. Kitab mustalah yang kecil itu tergolong ringkasan. Nanti bab tadlis ada kitabnya sendiri, bab mursal ada kitabnya sendiri ya, bab apalagi biasanya, bahkan rihlah fi talabil hadis ada kitabnya sendiri. Nah ini kalau masing-masing kitab harus saya beli semua, kantong saya bisa kempes nanti ya kan ya. Makanya dulu saja dikatakan man talabal hadis aflas, dulu itu ya. Orang yang mencari hadis dia akan aflas, akan bangkrut habis-habisan. Ya. Kalau dulu untuk rihlah pergi kemana beli kitab habis uangnya. Ya, jadi banyak para muhaddisin yang sampai wafatnya jadi kontraktor. Rumahnya ngontrak terus, ya, enggak pernah punya rumah. Muhaddisin zaman dulu banyak sampai wafat rumahnya hanya nyewa saja. Ya, karena aflas, habis uangnya untuk yatulubun al-hadis. Dijual rumahnya untuk rihlah fi talabil hadis, untuk beli buku dan seterusnya. Ya, demi hadis. Ya, seperti itu para ulama kita. Nah, sekarang zaman sekarang saja ya, yang kita enggak perlu rihlah jauh-jauh ya. Kalau mau cari hadis tinggal ke toko sudah dapat ribuan hadis ya enggak? Beli Sahih Bukhari satu kitab sudah dapat ribuan hadis. yang dulu mereka pergi ke sana kemari demi itu. Sekarang ke toko sudah. Itu saja sudah bikin muflis juga kalau dibeli semua, ya. Tiap kitab kita beli, ya muflis kita habis-habisan, ya. Ya, yaitu cerita tapi ada faedahnya, ya. Nah, sekarang kita dalam bab tadlis, banyak bukunya, kantong saya tipis. Terus gimana ini? Ya beli itu. Ta'rifu ahli taqdis bima'rifati al-mausufina bitadlis. Nah, ini sudah tergolong mencakup. Nanti bab gharibul hadis, wah kitanya banyak. Terus saya mau beli yang mana ini? Lagi-lagi buka kantong, ya kan? Mau beli yang mana? Beli yang paling jami', yang paling apa namanya? Mencakup. Misalnya An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar karya Ibnu Al-Athir. Nah, ini sudah termasuk mencakup. Ya. Begitu. Jadi tiap-tiap kitab antum cari yang seperti itu kalau terbatas kemampuan ekonominya, ya, kantongnya antum hanya ada 4 atau 3. Tapi kalau kantongnya banyak, enggak ada masalah, beli semua itu. Bagus, ya. Nah, jadi maksudnya di sini tiap-tiap bidang ilmu hadis, kalau antum mau beli kitabnya, ya, dengan prioritas cari yang paling apa? Jami', ya. Misalnya al-mukhtalitin, para rawi yang ikhtilat, ya, itu ada kitab tersendiri lagi, banyak kitab tentang al-mukhtalitin, ya. Lagi-lagi buka kantong, cukup enggak, ya kan? Ya sudah, cari yang paling jami'. Apa dalam ikhtilat? Al-Kawakibun Nayyirat, ya, Libni Al-Kayyal. Itu tentang apa? Tentang para rawi yang ikhtilat, Al-Kawakibun Nayyirat. Bi ma'rifatil mukhtalifi al-mukhtalitina min ats-tsiqat, kalau enggak salah begitu judul lengkapnya, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, tiap-tiap bidang ilmu hadis, kalau mau beli, prioritaskan yang jami', ya, yang jami', yang kitabnya itu sudah mencakup, ya. Baik, kembali kepada tadlis tadi, di sini kebetulan siapa? Abu Usama Muhammad bin Usamah bin Salamah, ya, beliau rubbama dallas, ya, di situ di dalam penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah, dia belum sampai ke tingkat al-martabah al-thalithah, sehingga apa, meriwayatkan dengan an masih bisa diterima. Nah, di sini Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari jalan Hambad bin Salamah, ya, dengan an, dengan sirah an-anah. Taib an Buraid. Buraid huwa ibn Abdullah. Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdah ibn Abi Musa. Buraid ibn Abdullah ibn Abi Burdah ibn Abi Musa al-Ash'ari. Kunyatuhu Abu Burdah. Ya. Yeah. Jadi nama-nama mereka itu kalau kita perhatikan, bapak, kakek itu semuter-muter situ aja, kunyahnya juga, ya kan? Tadi Muhammad bin Salamah bin Quraib, Abu Quraib. Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, Abu Burdah juga dia. Ya. Yeah. Naam. Thiqatun yukhti'u qalilan. Thiqatun yukhti'u qalilan. Ini juga Al-Kufi, ya. Al-Ash'ari Al-Kufi. Thiqatun yukhti'u qalilan. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Tadi Hammad bin Salamah juga. Akhrajalu ashabul kutub as-sittah. Di sini enggak ada yang punya kitab Takribut Tahdzib, ya. Atau ada yang bawa, ada yang punya? Ada. Baik. Kemudian selanjutnya An Abi Burdah. An Abi Burdah. Nah, Abu Burdah ini berarti siapanya? Coba tadi lihat nasabnya. Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Berarti Abu Burdah ini kakeknya, ya kan? Jadi ini cucu meriwayatkan dari kakek. Ya. Cucu meriwayatkan dari kakek. Abu Burdah. Nah, jadi Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Burdah, ya enggak? Buraid tadi kunyahnya apa? Abu Burdah. Ya, An Abi Burdah. Ini An Abi Burdah lagi ini. Kalau kita pakai kunyahnya, qala haddatsana Abu Usamah an Abi Burdah, an Abi Burdah, dua kali jadinya. Ya, karena Buraid kunyahnya juga Abu Burdah, seperti kunyah kakeknya, Abu Burdah. Baik, Abu Burdah yang kakek ini siapa namanya? Dia adalah ini Ibnu Abi Musa Al-Asy'ari, ya. Ibnu Abi Musa Al-Asy'ari. Kila ismuhu Amir wa kila Al-Harith. Kila dikatakan bahwa namanya itu adalah Amir. Wakila Al-Harith. Ada yang mengatakan Al-Harith. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ya. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Naam. An Abi Musa. Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Sahabiyun jalil. Sahabat Nabi SAW. Naam. Tentu di sini sudah ma'ruf, ya. Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a biqadahin fihi ma'un. Da'a biqadahin, beliau memanggil, artinya di sini meminta, ya, meminta biqadahin fihi ma. Qadah, ya, semacam ya, mangkok atau gelas begitu, ya, tapi gelas mungkin terlalu kecil, ya, qadah itu ya memang begitu, gelas mangkok kecil, ya, yang buat minum, yang buat minum, ya. Faghassala yadayhi wa wajhahu, lalu beliau membasuh dua tangannya, wa wajhahu, dan wajahnya, fihi padanya, wa majja fihi, dan beliau melepeh kembali di gelas tersebut. Ya, majja, majja seperti yang ini, yang kopian ini, cetakan ini, di ma'ani ba'dil kalimat ada apa penafsirannya, lafadha ma fi famihi, ya, lafadha ma fi famihi artinya melepeh, mengeluarkan kembali. Naam. Dan ini seperti yang kita tahu bahwa, ya, ini mengandung keberkahan zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah azza wa jalla menjadikan tubuh beliau barokah, ya. Nah, sehingga ini adalah khusus bagi beliau alaihi salatu wassalam yang seperti ini. Walhasil kaitan hadis ini dengan bab kita bahwa Nabi SAW berwudu atau di sini membasuh dua tangannya dan wajahnya, wallahu alam, Ya mungkin maksudnya berwudu ya, cuma nggak disebutkan secara sempurna. Wallahualam saya nggak melihat secara lengkap ya di syarah ya. Nah, tapi dari bab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah jelas bahwa di sini kaitannya dengan ghusl, mandi atau wudu. Nah, dan di sini artinya perhatian para ulama kita rahimahumullah bahwa perkara-perkara yang mungkin bagi kita sepele ya kan, mungkin kalau kita ditanya ya boleh nggak sih berwudu pakai mangkok, mungkin kita dengan sederhana menjawab loh emangnya kenapa, kan gitu saja kan, yang ada masalah wudu saja pakai mangkok ya. Itu kalau kita ya seperti itu kan. Tapi subhanallah para ulama mencoba mencarikan dalil-dalil ya sampai seperti ini. Ternyata ya ada dalilnya juga begitu. Ya. Ternyata juga ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ketelitian para ulama ya sampai sedemikian rupa dalam memperhatikan dalil-dalil syar'i. Nah, dan juga di sisi yang lain kita juga bisa ambil faedah bahwa Nabi SAW ya kalau begitu dalam berwudu juga irit ya. Irit. Ya, kalau pakai gelas untuk berwudu berarti sedikit sekali yang digunakan untuk berwudu itu, ya. Coba kalau kita berwudu pakai keran itu, sekali-kali ditampung berapa yang apa kita gunakan? Mungkin 1 liter lebih ya kan. Ya, saya juga belum pernah nyoba menampung itu. Tapi ya masing-masing anak kan berbeda-beda. Ada sambil gini sambil ngobrol lagi kerannya cur terus. Nah, ini enggak benar kalau seperti itu, ya. Dibukanya juga keras sekali. Padahal kebutuhan kita enggak sebesar itu. Ya, enggak sebesar itu. Jadi mungkin kita juga perlu berlatih apa? Bukan perlu lagi di apa anjurkan untuk apa irit dalam memakai air ketika kita bersuci ya, bukan oh ini kan di padang pasir memang mahal air jadi memang sangat berhati-hati, tidak. Dalam sebuah riwayat walaupun kamu pinggir sungai tidak kemudian menggunakan air apa boros, tidak ya. Jadi kita walaupun alhamdulillah Allah berikan kemudahan ada sumur ada air ya, tetap kita berusaha untuk ngirit. Apalagi ternyata air pam, wah oh, itu melonjak itu tagihan pamnya itu dipakai untuk macam-macam ya kan. Nah, jadi ajaran kita, ya, ajaran Islam ini termasuk dalam berwudu kita harus berusaha ngirit. Ini air satu gelas gini, ini sangat cukup untuk berwudu ini. Hakikatnya sangat cukup. Pernah antum mencoba wudu pakai air segelas? Pernah belum? Kalau belum coba, kalau nggak bisa berarti belum bisa wudu yang benar antum. Ya, kalau air ini nggak cukup untuk wudu berarti antum belum bisa wudu yang benar. benar ya, artinya masih kurang antum ya. Baik, selanjutnya hadis berikutnya al hadisul ladzi ba'dahu qala al imam al bukhari rahimahullah haddatsana ahmad ibn yunus Ahmad ibn Yunus huwa Ahmad ibn Abdullah Ahmad ibn Abdullah ibni Yunus ya Ahmad ibn Abdullah ibni Yunus mansubun ila jaddih, jadi dia dinasabkan ke kakeknya. Kalau ayahnya Abdillah, Abdullah. Jadi ya semestinya kalau dinasabkan ke ayahnya Ahmad bin Abdillah. Tapi dia masyhur dengan penisbatan kepada kakek. Jadi Ahmad bin Yunus begitu. Al-Kufi At-Tamimi Al-Yarbu'i. Al-Kufi At-Tamimi Al-Yarbu'i. Thiqatun Hafidh. Thiqatun Hafidhun. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun Hafidh akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala haddathana Abdul Aziz ibnu Abi Salamah. Abdul Aziz ibnu Abi Salamah. Huwa Abdul Aziz ibnu Abdillah ibni Abi Salamah Al-Majishun. Abdul Aziz bin Abdillah ibn Abi Salamah Al-Majishun. Al-Majishun Al-Madani. Thiqatun faqih. Thiqatun faqih. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun faqih. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Naam. Baik. Naam, idza jaa waqtul adzan falyu'adzin al-mu'adzin. Baik, bismillah kita lanjutkan. Tadi kita sampai pada rawi yaitu Abdul Aziz bin Abi Salamah. Beliau adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah. Di sini pada dua rawi yang lewat ini ada latifatun min lataifil isnad. Ada salah satu keunikan dalam sanad ini. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Qala rahimahullah, fattafaqa fi anna kullan minhuma yunsabu ila jaddi. Ya. Kesamaan. Keduanya sama dalam hal fi anna kullan minhuma, bahwa masing-masing dari keduanya yunsabu ila jaddi, dinasabkan ke kakeknya. Ya kan? Tadi Ahmad bin Yunus adalah Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Ya. Jadi nasab kepada kakek. Sekarang Abdul Aziz bin Abi Salamah aslinya Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Salamah. Tapi dikenal juga Abdul Aziz bin Abi Salamah, dinisbatkan kepada kakeknya. Ini kesamaan pertama. Kullan anna kullan minhuma yunsabu ila jaddi. Kemudian kedua, wa fi anna kullan minhuma ismu abihi Abdullah. Wa fi anna kullan minhuma ismu abihi Abdullah. Wa fi anna kullan minhuma ismu abihi Abdullah. Dan bahwa masing-masing dari keduanya nama ayahnya juga Abdullah. Ahmad bin Abdullah bin Yunus. Ini siapa? Abdul Aziz bin Abdullah. Jadi masing-masing juga nama ayahnya Abdullah. Ya. Kemudian ketiga, wa anna kullan minhuma yukna Aba Abdullah. Dan bahwa masing-masing dari keduanya kunyahnya Abu Abdullah. Ya. Jadi ayahnya Abdullah, ya kan? Kunyahnya juga Abu Abdullah juga. Masing-masing juga dari keduanya kunyahnya Abu Abdullah. Ahmad bin Yunus Abu Abdullah, Abdul Aziz bin Abi Salamah, Abu Abdullah. Yang keempat, wa anna kullan minhuma thiqatun hafidhun faqih. Wa anna kullan minhuma thiqatun hafidhun faqih. Ya. Dan bahwa masing-masing dari keduanya adalah thiqah hafidh faqih. Ya, ya, walaupun di takribut tahdzib beda sedikit. Di takribut tahdzib tadi Ahmad bin Yusuf thiqatun hafidh, Abdul Aziz thiqatun faqih. Tapi yang jelas ini apa? Mukarrar, ya kan? Tausik level kedua, ya kan? Tausik level kedua. Di sini malah jadi tiga, ya, digabung oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa anna kullan minhuma, bahwa masing-masing dari keduanya thiqatun hafidhun faqih. Thiqatun hafidhun faqih. Nah, ini namanya keunikan dalam sebuah sanad, ya. Sebagian ulama memperhatikan hal tersebut. Di sini ada empat kesamaan antara dua rawi itu. Ya, ini istilahnya latifah, ya. Lataif al-isnad. Nah, selanjutnya qala handatsana Amr bin Yahya. Nah, ini kembali ke sanad yang pernah kita baca, di antaranya hadis nomor 185. Ya. Hadis Abdullah bin Zaid tentang wudu, ya. Amr bin Yahya bin Umarah. Amr bin Yahya bin Umarah Al-Madani. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. Kemudian an abihi, berarti Yahya bin Umarah juga sama. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sitta. An Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid yani sahabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Naam, radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, fa akhrajna lahu ma'an min taurin. Maka kami mengeluarkan kepada beliau, untuk beliau, air dengan taur. Ina'un saghirun min nuhasin aw hijar. Bejana kecil yang terbuat dari tembaga atau batu. Ya, taur. Bahasa Arabnya taur. Fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Nah, ini yang dibawa ini dari kuningan, ya, berarti tembaga, ya. Fatawadha, maka beliau berwudu. Faghasala wajhahu thalasan, maka beliau basuh wajahnya tiga kali. Wayadaihi marrataini marratain, dan beliau basuh dua tangannya masing-masing dua kali, ya, kanan dua kali, kiri dua kali. Wa masaha bi ra'sihi, lalu beliau mengusap kepalanya. Fa aqbala bihima wa adbar, beliau mulai dari depan, aqbala mulai dari depan, wa adbar dan mundur ke belakang. Wa ghassala rijlaihi, dan beliau membasuh dua kakinya. Nah, ini mukhtasaran, ya, dengan ringkas. Kalau yang lebih panjang ya hadis-hadis yang sebelumnya. Itu disebutkan di apa? Akhir hadis atrafuhu, ujung-ujung hadis ini, atau maksudnya terdapat di tempat-tempat yang lain. Nomor 185, 186, 191, 192, ya. 19 ini 7, 199. Jadi itu nomor-nomor hadis ini yang di tempat lain, ya. Al-Bukhari yukarrir, mengulangi hadis-hadis itu sesuai dengan babnya, sesuai dengan dalil yang beliau maksud pada hadis itu. Baik. Naam. Nah, syahid min hadal hadis, yang menjadi dalil pada hadis ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dengan taur. Taur tadi disebutkan apa? Ina'un saghir, bejana kecil. Secara bahasa, baik itu dibuat dengan bahan dari batu atau dari kuningan, semuanya disebut taur. Namun ini yang dipakai adalah dari kuningan. Ya, sebagian, ya ini dalam syarah ya, dalam syarah disebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan makruh ya dengan kuningan, tapi ini menjadi bantahan bagi sebagian yang mengatakan makruh berwudu dengan tembaga dari atau dengan bejana dari tembaga. Ya, ini menjadi bantahan terhadap pendapat tersebut. Dan sebagian menyebutkan ya sebetulnya dibencinya itu karena baunya, ya mungkin yakni karena baunya, ya, bukan karena hal yang lain. Ala kulli hal, yang jelas ini dalil yang menunjukkan bolehnya berwudu dengan bejana kecil ya yang terbuat dari kuningan. Baik. Nah, di sini masih ada satu hadis lagi namun panjang, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Bismillah.